إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita berkumpul kembali dalam majlis ini. Sambil menunggu waktu isya, kita menyambut Idul Adha, Idul Qurban, sedikit mengkaji tentang fikih dari ahkamul udhiyah, hukum tentang sembelihan, yang tentunya kita butuh untuk mengingat kembali, meskipun barangkali sudah kita mengerti, tapi tidak mengapa untuk kita senantiasa mengingat kembali saat-saat kita membutuhkan. Dan ini adalah menyambut Idul Adha, yang tentunya adalah hendaknya masing-masing dari yang menginginkan untuk berkorban atau mengurusi kurban hendaknya memahami permasalahan ini, sehingga sembelihannya itu sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala juga agar senantiasa apa yang kita usahakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa pembahasan yang insyaallah taala akan kita bahas dalam risalah ini, pertama adalah terkait dengan pengertian udhiyah, kemudian dalil-dalil disyariatkannya sembelihan ini serta hikmah dari sembelihan, kemudian hukum tentang sembelihan, demikian pula apa-apa yang dibolehkan untuk disembelih dan mana yang lebih afdal, kemudian juga syarat-syarat dari yang sah seekor binatang sembelihan untuk ini dijadikan sebagai kurban, kemudian waktunya dan adab-adab dalam kita menyembelih. Tentunya ini hal yang membutuhkan untuk kita mengingat kembali, karena adalah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala azim, dan juga banyak ibrah dan pelajaran dalam menunaikan ibadah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya merupakan sunnah dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wafadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti dengan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Abul Anbiya alaihi salatu wassalam untuk menyembelih putranya, maka beliau pun menerima, dan ini juga satu ketundukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala antara bapak dan anak yang terdidik dengan didikan Allah Subhanahu wa taala, terdidik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu berat, maka terkandung makna di dalamnya bahwa syariat itu meskipun itu terasa berat, manakala kita menerima, maka yang berat itu akan mendatangkan kemudahan kepada kita, bahkan akan mendatangkan kebahagiaan jika kita ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang sulit akan mendatangkan kepada kemudahan. Dan ini kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, dan putranya juga tunduk menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. di mana ketika bapaknya mengatakan kepada putranya Nabiullah Ismail alaihi salam, mengatakan inni ara fil manami anni adbahuk ya bunay, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara, sungguhnya aku melihat dalam tidurku aku diperintahkan untuk menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, wahai ayahandaku tunaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Indah sekali, meskipun terasa berat, namun ketika itu adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti di balik perintah itu ada kebaikan yang besar. Jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala, ini di antaranya. Maka kita berkorban memang berat hati, terkadang hati itu terasa berat, namun yakin bahwa di balik itu semuanya ada kebaikan yang besar. Apalagi itu merupakan afdalul ibadat, merupakan ibadah yang paling mulia, paling utama, yang itu dilakukan pada 10 Dzulhijjah, bertepatan dengan waktu yang mulia, bulan yang mulia, dan bahkan boleh dibilang dari sabda Nabi alaihissalatu wassalam, khairu ayyamis sanah, sebaik-baik hari dalam satu tahun adalah ayyamul asyar, yakni 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ini sebaik-baik dari, maka di hari yang terbaik kita melakukan ibadah yang paling baik. Insyaallah taala dengan menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bernilai suatu hal yang besar yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan ganti dengan yang lebih baik, sebagaimana Allah telah mengganti Nabi korban Nabi Ismail ini dengan kambing yang besar. Kemudian kita mengawali risalah ini yang pertama adalah tentang definisi udhiyah. Dan ini satu di antara bentuk sembelihan adalah udhiyah. Bahwa udhiyah ini bentuk udhiyah jamaknya adalah adhahi atau juga dhahaya. Dan udhiyah ini adalah apa yang disembelih dari bahimatul an'am, dari binatang ternak, dari unta, sapi, dan kambing, dengan dua jenisnya, dari kambing ma'is ataupun dha'n, kambing apa kalau kita bilang kambing Jawa atau kambing gembel, kambing biri-biri. Ini beda biri-biri dengan gembel ya. Taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala ayyam Idul Adha, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari Idul Adha, yakni tanggal 10, 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Ini tentang udhiyah. Dan sebagian memberikan definisi bahwa udhiyah ini ma yudzakka taqarruban ila Allah taala fi ayyamin nahar bi syara'it makhsusah, yakni apa yang disembelih sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar dengan syarat-syarat yang khusus. Kemudian udhiyah ini adalah dikatakan udhiyah adalah diambil dari nama waktu disyariatkannya untuk menyembelih, yang kemudian hari itu juga dinamakan Yaumul Adha. Yaumul Adha. Maka asal, sebenarnya asal penamaan ini adalah sembelihan di waktu duha, ya. Sembelihan di waktu duha. Kemudian akhirnya dimutlakkan penamaan itu untuk sembelihan di waktu Idul Adha itu dan hari-hari tasyrik. Yang ini disyariatkan mulai tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang udhiyah. Karena masih ada bentuk-bentuk sembelihan yang lain. Ini udhiyah. Kemudian ada namanya al-hadyu. Dikatakan hadyu jabran adalah sembelihan karena menunaikan ibadah haji tamattu atau qiran. Namanya hadyu, yang orang Indonesia kebanyakan mengatakan adalah dengan dam. Namanya dengan dam atau damsnya dam jabran. Dam jabran artinya adalah sembelihan untuk menutup kekurangan. Karena seorang yang menunaikan haji tamattu, dia telah memisahkan antara haji dan umrahnya, maka diwajibkan baginya untuk menyembelih kurban. Ini wajib. Dan ini banyak tidak dipahami. Karena masih ada yang bertanya, apakah boleh kalau kita sudah mau haji kemudian kita sudah kurban di sini, apakah di sana nanti mau nyembelih lagi? Nah, ini tidak bisa dibedakan, tidak ngerti antara sembelihan wajib dengan sembelihan udhiyah. Kalau mau double silahkan, ya. Udhiyahnya, tapi hadyunya adalah wajib. Ini hadyunya adalah wajib. Ini wajib untuk disembelih. Yang kalau tidak punya itu diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari di musim haji, 7 hari ketika pulang kampung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat haji ini. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asharatun kamilah, dzalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram. Maka siapa yang tidak mendapatkan hadyu ini, berpuasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari ketika pulang. Idza raja'tum, ketika kalian pulang. Dan itu bagi yang bukan penduduk Mekah. Bagi yang bukan penduduk Mekah. Maka ini namanya hadyu. Kemudian ada lagi namanya dam. Dam ini adalah sembelihan karena pelanggaran wajib haji. Ketika seseorang menunaikan ibadah haji kemudian melanggar wajib haji, maka gantinya adalah dengan menyembelih kurban. Dan ini sama seperti kalau dalam sholat itu sujud sahwi untuk menutup kekurangan ini yang ada ini dengan sujud sahwi ini dalam sholat. Tapi kalau dalam haji ini adalah juga wajib. Kan ini melanggar wajib. Karena dalam haji itu dibedakan antara rukun dan wajib. Ini dalam ibadah yang lain biasanya tidak dibedakan antara rukun dan wajib ini. Tapi dalam sholat dan dalam haji itu dibedakan. Sholat dan haji. Kalau rukun ini kalau tidak dikerjakan tidak sah. Hajinya tidak sah, sholatnya. Seperti misalkan membaca Fatihah. Bagi membaca Fatihah merupakan rukun sholat, ya. Di antaranya. Kemudian kalau tidak ditunaikan, sebagaimana maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau wajibnya sholat, ini bisa diganti dengan sujud sahwi ini. Sebagaimana haji juga demikian. Ketika tidak menunaikan wajib hajinya, seperti ihram tidak dari miqat, ya. Kemudian tidak bermalam di Muzdalifah ini, atau kemudian tidak melempar jumrah, ya, yang tiga di hari tasyrik, maka ini gantinya adalah dengan menyembelih kurban yang dikatakan dengan dam. Dan ini ada udhiyah, ada al-hadyu, ada dam, dan ada yang keempatnya sembelihan biasa yang biasa kita sembelih, ya. Kemudian berikutnya adalah dalil tentang disyariatkannya udhiyah ini. Dan ini satu hal yang ibadah yang masyru' dengan Al-Quran, sunnah Nabi SAW dan juga ijma' salaful ummah. Yang pertama dari dalil Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ini fasalli wanhar li rabbika. Salli di sini adalah salat Idul Adha. Kemudian wanhar ini adalah sembelihan di hari nahar. Di hari nahar yakni di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini dalilnya. Dan di sini dengan tertib fasalli wanhar li rabbik. Salatlah kemudian salat. Salatlah kemudian menyembelih. Ini menunjukkan uthiyah itu dilakukan setelah selesai salat Id ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di surat Al-Hajj di ayat yang ke-34, wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan masing-masing umat telah kami jadikan mansakan, waktu penyembelihannya. Mansak ini adalah isim zaman makan dan ini isim makannya. Kami jadikan mansak, waktu penyembelihan. Jadi sudah ada ketentuan, baik itu yang haji ataupun yang tidak haji, sembelihan ini sudah ada ketentuannya, ada mansaknya, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Demikian pula dalam ibadah haji. Namun banyak dari jemaah haji yang menyembelih hadiyunya ini adalah sebelum tanggal 10. Biasanya mereka kalau sudah menunaikan umrah tamattu'nya, selesai ta'wi umrah tamattu', maka kemudian mereka menyembelih. Ya, sudah menyembelih sambil city tour, ya, jalan-jalan di Mekah, kemudian dibawa ke manhar, tempat penyembelihan, sebelum waktunya. Ini umumnya orang kita seperti itu. Maka ini yang gak tahu dari, kalau pendapat memang ada pendapat. Kalau pendapat iya, tapi kita tentunya dalam masalah haji kembali kepada tuntunan Nabi SAW. Dan ibadah seperti itu semuanya adalah kepada tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Dan ini mansak, waktu penyembelihan. Dan kami telah menjadikan masing-masing umat itu waktu penyembelihannya. Untuk apa? Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari bahimatul an'am, dari binatang ternak. Maka dari ayat ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala dalam kita menyembelih kurban adalah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk rebutan daging, ya. Ini ayatnya seperti hendaknya betul-betul diperhatikan. Lihat kurusmallah, agar kita ingat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada dua makna. Pertama menyebutnya ketika kita mau menyembelih, lihat kurusmallah ya ala marzaqahum, agar menyebutkan nama Allah atas apa yang di Allah berikan rezeki pada mereka dari binatang ternak. Di ini yang mana yang pertama, mana yang kedua adalah bahwa sembelihan ini adalah zikir. Untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Ini. Karena itu adalah nilai ketakwaan. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah nilai ketakwaan dalam hatinya. Maka ini adalah takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, di akhir ayat uthiyah ini, ayat sembelihan, ayat kurban ini, Allah mengatakan la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak terima dari daging dan darah kurban itu, walakin yanaluhu taqwa minkum, namun Allah menerima nilai ketakwaan dari kalian. Maka ini adalah sebagai nilai ketakwaan untuk benar-benar kita juga menjagalah, jangan sampai, karena sekali lagi bukan perkara dagingnya, ya. Perkara dagingnya alhamdulillah fleksibel, ya, mudah, mau dimakan semuanya juga boleh, ya, mau dibagikan semuanya juga boleh, mau dihadiahkan semuanya juga boleh. mau disedekahkan semua juga boleh. Artinya fleksibel ini. Nah, maka kalau kemudian ribut masalah daging ini satu hal yang mesti mengkaji kembali. Walhamdulillah urusan daging ini, daging kurban ini adalah memang sunnahnya dibagi tiga. Kita makan, kita hadiahkan, dan juga kita sedekahkan. Ada nilai sedekah, nilai hadiah, dan juga untuk kita juga makan dan boleh disimpan. Tapi kalau toh kemudian mau dimakan semuanya, ya boleh-boleh saja. Kalau tidak ingin dipendalangi sama tetangganya, ya. Ini maka ini mudah sebenarnya. Agama ini apa, syariat ini mudah, maka jangan kemudian dipersulit, malah menjadi ribut, malah kemudian nilai ketakwaan kita berkurang hanya gara-gara karena masalah itu. Maka ini hal yang perlu diingat, dan banyak kemudahan. Ini kemudian dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ini banyak diriwayatkan. Di antaranya riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha an-nabiyyu bi kabshayn amlahayn aqranayn dhabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbar wa dha'a rijlahu ala safahihima. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam menyembelih dua kibas. Kabsh, dua kambing kibas. Ini kambing kalau kita biri-biri ya, yang amlahain, yang gemuk bertanduk, ya. Dan beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri dengan menyebut Bismillah, ya. Kemudian bertakbir dan beliau meletakkan kakinya pada bagian dari binatang itu, jadi di tengkuknya. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Kemudian juga riwayat yang lain dari hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasalam a'tahu ghanaman yaqsimuha ala sahabatihi dhahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi seekor kambing yang dibagi kepada para sahabatnya sebagai kurban. Fabaqiya tudun fa dzakarahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala dhahi bihi anta. Nabi membagi-bagi kambing ini untuk dibagi-bagi pada para sahabat sebagai kurban. Kemudian masih tersisa atud, yakni kambing kecil, ya. Tapi sudah satu tahun, ya. Tinggal tersisa satu ekor atud. Atud itu anakan kambing kacang lah, kambing seperti itu ya, maiz, ya. Tapi sudah sampai haulnya dan sudah dipisah dari induknya. Maka kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dhahi bihi anta, itu buat korban kamu, kata Rasulullah, dhahi bihi anta. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa diambil faedah ini Rasulullah s.a.w. membagi-bagikan. Dan dari sini juga diambil faedah bolehnya kita juga memberikan korban itu atau membelikan korban misalkan untuk orang lain, ya. Juga tidak mengapa. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini dhahi bihi anta. Ini dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Ya, banyak sekali yang menunjukkan Rasulullah SAW mengatakan sunnahnya dari udhiyah ini. Adapun kemudian juga banyak riwayat-riwayat yang lemah masalah ini. InsyaAllah mungkin akan kita singgung di beberapa pembahasan berikutnya nanti. Karena banyak juga muncul hadis-hadis yang lemah atau juga bahkan yang palsu terkait dengan keutamaan daripada kurban ini, yang katanya likulli sya'iratin, ya, setiap sehelai rambut dari binatang kurban itu adalah satu hasanah. Ini hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah, ya. Dan banyak orang terhasung dengan itu, ya. Baik, kemudian ini dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian ijma' kaum muslimin jelas, tidak ada satupun yang menyelisihi dari disyariatkannya sembelihan ini. Dan ini ijma' kaum muslimin akan disyariatkannya sembelihan kurban ini. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah hikmah dari sembelihan. Al-hikmatu minal udhiyah. Hikmah dari udhiyah ini yang pertama adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana definisi yang tadi disebutkan, ya, bahwa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-An'am, ya, di ayat yang ke-162 dan 163, Allah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Tiada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah awwalul muslimin. Dan nusuk di sini adalah sembelihan sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jika dikatakan wa nusuki lillah, ya, dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena memang seperti itu, sembelihan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau disembelihan itu bukan untuk selain Allah, ini sudah syirik besar. Ya. Berkorban kepada selain Allah ini termasuk dari syirik besar, ya, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama, ya. Ini karena ini syirik besar, berkorban kepada untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umumnya orang Jawa biasanya kalau ada maunya sering begitu, puasa sekian hari nanti kemudian akhirnya adalah dengan menyembelih kurban, baik berupa kadang berupa ayam, ya, ayam hitam atau ayam ini, maka itu adalah sembelihan-sembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau biasanya juga pada event-event tertentu, ya. Ya, event-event tertentu, misalkan pas ada hajatan, ini biasanya ada ingkung khusus. Ada yang khusus ini. Maka ini yang khusus ini adalah merupakan sesaji, ya. Bukan lagi sebagai makanan walimah, ya. Tapi itu adalah biasanya sesaji. Karena di apa namanya ditata dengan dan memang ada kekhususan biasanya ada seperti itu. Ini khususnya pada orang-orang yang masih menganut kejawen biasanya masih ada. Dan ini adalah sekali lagi sembelihan bukan untuk Allah Subhanahu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena juga ini hikmah daripada kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nilai ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah ihya usunnati imamil muwahhidin Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, menghidupkan sunnahnya imamul muwahhidin Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yakni Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di surat Shafat ayat yang ke-102 sampai 107 ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahu al-bala'ul mubin wa fadainahu bidhbhin 'adzim." Falamma aslama, tatkala keduanya sudah berserah diri, antara bapak dan anak berserah diri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, wa tallahu lil jabin, dan sudah disiapkan. Yani anaknya itu yang Nabi Ismail itu sudah bersiap untuk disembelih. Wa tallahu lil jabin artinya apa namanya, ini sudah ditidurkan, ya. sudah direbahkan. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggil dia. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang jelas. Nah, ujian bagaimana bapak disuruh menyembelih anaknya, ini ujian paling berat. Karena apa? Nabi Allah Ibrahim ini ujiannya dengan anak luar biasa. Maka ini memang luar biasa pelajaran besar dari beliau. Di mana lama sekali tidak punya anak, sudah tua lagi. Ada berita gembira punya anak. Sudah punya anak, suruh ditinggal di negeri yang gersang. Di lembah yang tidak bertuan, tidak ada tanam-tanamannya, biwadin ghairi dzara. Di lembah yang tidak ada tanam-tanamannya. Ini kan berat seorang bapak pengin punya anak, setelah punya anak suruh ditinggal. Sudah ditinggal lama, anaknya sudah mulai beranjak dewasa, datang lagi karena di Syam, ya, Ibrahim di Syam ketika itu, istrinya satu di Syam, satu di Mekah, disuruh ditinggal di Mekah. Kemudian dari Syam, setelah ditinggal anaknya pergi lagi ke Syam, datang lagi ke situ, diperintahkan untuk menyembelih anaknya, berat. Maka ini satu hal yang sangat berat sekali. Maka Allah mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian bala yang jelas, yang nyata ini. Maka ini memang ujian-ujian iman dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Banyak ibrah dari beliau ini. Makanya tidak heran kalau kemudian dikatakan inna Ibrahim kana ummatan. Padahal beliau sendirian dikatakan ummah, ya. Dikatakan ummah, inna Ibrahim kana ummatan. Ini karena memang ketabahannya, ya. Dan berserah dirinya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ujian-ujian imannya adalah berat sekali. Menghadapi kaumnya, menghadapi bapaknya, ini juga berat. Maka ini inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzbahin 'adzim, maka kami ganti dengan sembelihan yang besar. Ini hikmah bahwa berkorban ini adalah merupakan menghidupkan sunnahnya Nabiullah Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya dan kemudian yakni membenarkan dengan perintah Allah itu dan kemudian diganti oleh Allah dengan sembelihan yang besar. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang sebagian mengatakan fi maqal, ada ada pembahasannya di riwayatnya Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tapi di riwayatnya Abu Dawud ini dengan sanad yang sahih. Jadi saling menguatkan, ya, dengan sanad yang sahih. Yani Rasulullah ditanya dari hadisnya, Rasulullah ditanya, su'ila ma hadzal dhahi? Apa ini korban ini? Yani udhiyah ini apa? Beliau mengatakan sunnatu abikum Ibrahim. Sunnahnya bapak kalian Ibrahim. Rasulullah mengatakan ini adalah sunnahnya bapak kalian Ibrahim. Meskipun hadis ini adalah dhaif, tapi sekali lagi ada syawahidnya dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Maka jemaah milikan Allah Subhanahu wa taala, ini juga dalam hadis yang sahih juga Rasulullah ketika menyembelih kurban dengan dua kabus itu tadi yang kita bahas di awal, ya, dengan beliau menyembelih dua ekor kibas yang bertanduk yang gemuk, ya, maka beliau mengarahkan ke arah kiblat dan kemudian sembari berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh 'ala millati Ibrahim. Nah, ini dengan dari inilah, ya, sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi ala millati Ibrahim, di atas agama Ibrahim alaihi salam, hanifan, yang hanif, yang jauh dari kesyirikan, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Syahidnya di sini adalah ala millati Ibrahim, bahwa ini adalah merupakan sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah karuniakan, Allah tundukkan kepada kita dari binatang ternak ini. Di mana di surat Al-Hajj ayat yang ke-36 Allah mengatakan, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Maka makanlah. Maka makanlah dari binatang kurban itu. Wa ataimul qani'a wal mu'tar. Dan berikanlah makan kepada orang yang qani', yang tidak minta-minta, yang qona'ah, berikan kepada mereka. Artinya di sini juga fleksibel, yang minta enggak minta dikasih. Boleh ya. Meskipun enggak minta, kasih. Qani'a wal mu'tar, dan yang meminta. Kadzalika sakharnaha lakum, demikianlah kami tundukkan binatang ternak itu untuk kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, syahidnya dari ayat ini bahwa kita menyembelih kurban adalah untuk agar kita bisa bersyukur pada Allah sebagai nilai atau sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari ayat ini juga menunjukkan bahwa daging kurban ini juga fleksibel. Wa ataimul qan, berikan makan. Yang minta dan yang enggak minta, ini semuanya dikasih. Meskipun itu kaya, boleh aja. Artinya fleksibel ya. Kemudian hikmah yang keempat dari 9 kurban ini adalah tauhidus saf wa nashrul ulfa wal mahabba bainal muslimin wa ta'awun bainahuma 'alal birri wat taqwa. Subhanallah. Ini yang kadang kita luput ya. Dan kita kadang tidak diindahkan masalah ini. Sembelian kurban ini adalah untuk tauhidus saf, untuk menyatukan barisan kaum muslimin. Wa nashrul ulfa wal mahabbah, dan menebarkan kasih sayang dan kecintaan, keterikatan hati di antara kaum muslimin. Wa ta'awunu bainahuma, dan juga kerjasama, ta'awun ya, di antara kaum muslimin, di atas ketakwaan dan di atas kebajikan. Ini di antara hikmah daripada binatang kurban ini. Di mana di antaranya satu ekor sapi atau satu ekor unta untuk 7 orang. Maka ini merupakan kerjasama, ta'awun ya. Demikian pula dalam pembagiannya pun juga dalam rangka untuk menyatukan. Maka ini terkandung tersirat di dalamnya untuk kita bersatu, untuk kita bergabung 7 orang jadi satu. Ini jangan pecah belah ini. Maka ini kalau kemudian maka ini yang sisi yang kadang kita lupa, bahwa menyembelih kurban ini adalah dalam rangka tauhidus saf ya, menyatukan barisan kaum muslimin untuk bareng-bareng diseboyong bersama. Ini subhanallah, ini semuanya itu tidak bertentangan, bahkan ini adalah di antara makna daripada kita berkurban. Kemudian yang kelima hikmah daripada binatang kurban ini adalah merupakan tanda ketakwaan seorang hamba. Dan ini sudah hal yang tidak diragukan lagi, bahwa sembelihan di hari Adha ini adalah merupakan syiar dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan syiar Allah merupakan dalil akan ketakwaan dalam dirinya. Karena Allah mengatakan dzanika may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Hal itu barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah nilai ketakwaan dalam hatinya. Kemudian yang keenam, sedikit lagi ini, bahwa kebaikan-kebaikan itu kembalinya kepada yang berkorban. Ini. Kepada yang berkorban. Semua kebaikan itu adalah kembali kepada yang berkorban. Di mana Allah mengatakan wal budna di surat Hajj juga, rentetan dari ayat kurban ini, ya, ayat yang ke-36 juga, wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah lakum fiha khair. Wal budna badanah, ya, sembelian kurban ini telah kami jadikan untuk kalian itu termasuk dari syiar-syiar Allah. Lakum fiha khair, bagi kalian pada sembelian itu kebaikan. Jadi kebaikan bagi kalian pada sembelian itu. Maka ini yang harus kita jaga. Karena kebaikannya ini, ya, kita lihat disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, bahwasanya sebagian para salaf dahulu radhiyallahu ta'ala anhum jami'an sampai menghutang untuk bisa menyembelih kurban ini. Menghutang untuk bisa nuntun kurbannya ini. Kemudian ditanya, tastadin wa tasuqul badan, engkau menghutang dan engkau nuntun kurban ini? Faqala, dijawab, inni sami'tu Allah ta'ala yaqul lakum fiha khair. Aku mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bagi kalian pada kurban ini kebaikan. Ini mereka menginginkan kebaikan sampai dibolehkan untuk menghutang, tentunya jika hal itu tidak memberatkan. Artinya ada kemungkinan setelah itu akan bisa membayarnya. Karena namanya kurban ini adalah waktu yang terbatas. Dan ini hanya setahun sekali ini, ya. Terkadang saat itu seseorang mungkin tidak longgar. Mungkin di hari yang lain ada kemungkinan untuk bisa longgar rizkinya ini. Maka ini karena kebaikan sampai dibolehkan untuk ngutang, ya. Maka ini kebaikan yang kembalinya akan kembali kepada yang berkorban. Kemudian juga hikmah daripada kurban ini dikatakan at-tawsi'ah 'alal ahl wal 'iyal wal jiran fi ayyamil id. Ya. Tausiah, yakni kelonggaran bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi tetangga di hari Id ini. Artinya ini adalah untuk bareng-bareng, ya. Ya, untuk bareng-bareng. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Nutaisyah Al-Hudabi radiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan ayyamut tasyriq ayyama aklin wa syurb. Dan dalam riwayat yang lain wa dzikrullah, hari-hari tasyriq itu adalah hari makan dan minum, hari pesta, dan juga hari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya namanya pesta kan bareng-bareng, makan minum bareng-bareng, tidak sendirian. Maka ini fleksibel sekali. Maka dari sini jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala, dari hikmah ini kita bisa ngerti bahwa semuanya adalah kebaikan. Maka jangan sampai kemudian dengan kurban ini kemudian menyebabkan hati itu terpisah, ya. Hati itu berpisah dengan tetangganya, dengan ini satu hal yang tentunya tidak sesuai dengan hikmah daripada sembilan kurban ini. Ini dulu barangkali, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.